الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Zat yang Maha Agung dan Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur, ia akan terus mendapatkan nikmat dari sisinya. Salawat dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutkan pembahasan masalah syarat sholat, yaitu menghadap kiblat. Terakhir kita membaca keterangan ulama bahwa ada beberapa keadaan di mana sholat itu tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat. Ada empat keadaan di mana sholat seorang itu tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat. Yang pertama apa? Pertama apa? Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Tidak mampu di sini ada kemungkinan-kemungkinan, mungkin dia sakit atau mungkin dalam ancaman atau dalam kondisi terikat, tidak bisa merubah posisi ke arah kiblat maupun yang lainnya. Maka karena darurat, karena tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka tetap sah sholatnya. Ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah orang yang tersamar baginya arah kiblat, kemudian dia berusaha mencari menentukan arah kiblat baik dengan tanda-tanda yang ada maupun yang selainnya, tapi kemudian apa, ternyata sholatnya salah, tidak menghadap kiblat. Karena dia sudah berusaha untuk menentukan arah kiblat, ada usaha, sedangkan di situ juga tidak ada orang yang bisa ditanya tentang arah kiblat, akhirnya dia berijtihad sendiri dasarkan kemampuannya, maka apa, walaupun sholatnya itu tidak menghadap kiblat tetap sah. Iya. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu orang yang dalam kondisi genting. Orang yang dalam kondisi genting bisa jadi dalam kondisi perang yang berkecamuk, atau mungkin ada bencana. Bisa dia sholat sehingga dia berusaha menyelamatkan diri sambil sholat, maka tentunya apa, dia tidak bisa tetap sholat menghadap kiblat karena dia apa, dalam kondisi lari atau menghindar dari sesuatu yang membahayakan, maka tetap sah sholatnya. Kemudian keadaan yang keempat adalah orang yang sholat sunnah di atas kendaraan dalam safar. Sholat sunnah di atas kendaraan dalam safar, ya, boleh baginya sholat atau tidak harus baginya untuk menghadap kiblat. Tidak ada keharusan baginya untuk sholat menghadap kiblat. Hanya saja apa? Hanya saja ulama menyatakan jika dia mampu memulai sholat dengan menghadap kiblat, kemudian dia mengarah bersama kendaraannya kemana saja dia menghadap, maka itu yang lebih utama. Jadi disukai baginya, dianjurkan baginya jika memungkinkan untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Ini bagi orang yang salat sunnah di atas kendaraan dalam kondisi safar. Dan yang menyatakan hal ini adalah Imam Ahmad Asy-Syafi'i Abu Tsaur, yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bahwa afdalnya seorang yang dalam kondisi seperti ini dia menghadap kiblat tatkala takbiratul ihram. Adapun setelahnya, maka dia bisa menghadap kemanapun dia mengarah atau kendaraannya mengarah. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak salat sunnah di atas kendaraan, beliau menghadap kiblat dengan kendaraannya, kemudian beliau bertakbir. Setelah itu apa? Beliau sholat kemanapun kendaraan itu mengarah. Ya, ini dalilnya dan hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian masih seputar sholat di atas, sholat sunnah di atas kendaraan, kita baca keterangan ulama tentang hal ini. Ibnu Abdul Bar rahimahullah pernah berkata, ijma'u ala annahu jaizun li kulli man safara safaran tawila yaksiru fihi as-salah yatatawwa'a ala dabbatihi wa yaj'alu sujudahu afdha min ruku'ihi. Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhir jilid 17 halaman 72 menyatakan mereka para ulama telah sepakat tentang bolehnya setiap orang yang safar dengan safar yang jauh, perjalanan yang jauh, yang sholatnya diqasar, untuk sholat sunnah, boleh sholat sunnah di atas kendaraannya. Dia menjadikan sujud dia dalam sholat itu lebih rendah daripada rukuknya. Jadi ketika rukuk dan sujud itu dengan isyarat, ya, dia jadikan apa? Sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya dalam merunduk. Kemudian kemudian para ulama berbeda pendapat. Jika hal itu dilakukan pada safar yang qasir, perjalanan yang singkat, yang tidak jauh, safar tapi tidak terlalu jauh, jumhur ulama berpendapat boleh. Boleh salat sunnah di atas kendaraan, walaupun safarnya itu tidak terlalu jauh. Ya. Adapun dalam kondisi hadir, dalam kondisi hadir, dalam kondisi muqim, tidak safar, jumhur ulama berpendapat tidak boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Ya. Dan permasalahan tentang sholat fardu. Ini berkaitan sholat fardu di atas kendaraan. Ulama sepakat tentang tidak bolehnya sholat fardu di atas kendaraan. Berkata An-Nawawi rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu', Majmu' Syarhul Muhadzab, jilid 3 halaman 221, wal maktubatu la tajusu ila ghairi qiblah. Sholat fardu, sholat wajib 5 waktu itu tidak boleh kepada selain kiblat. Jadi tidak boleh sholat fardu tidak menghadap kiblat. Wala ala dabbah. Tidak boleh pula sholat fardu dikerjakan di atas kendaraan. Wa hadza mujma'un 'alaihi. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Illa fi syiddatil khauf, kecuali pada kondisi yang genting, yang gawat. Ya. Jadi untuk sholat fardu itu tidak boleh dikerjakan tanpa menghadap kiblat. Tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Ya. Di antara dalilnya adalah hadis Jabir riwayat Imam Al-Bukhari. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Wida arad al-fariidah nasala fastaqbal al-qiblata." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila salat di atas kendaraan, kemanapun kendaraannya itu mengarah. Kemudian apabila beliau hendak salat fardu, beliau turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat. Salat menghadap kiblat yaitu salat fardu. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang tidak bolehnya salat fardu dikerjakan di atas kendaraan. Tentang tidak bolehnya salat fardu dikerjakan tanpa menghadap kiblat. Kecuali kan apa? Kecuali kan dalam kondisi-kondisi yang telah disebutkan pada 4 atau dalam kondisi-kondisi genting. Ya, dalam kondisi-kondisi genting atau ada uzur. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bagaimana jika seorang berada di atas kendaraan sedangkan sopir itu mengarahkan kendaraannya tidak menghadap kiblat, sedangkan waktu sholat mungkin tinggal sedikit. Ya. Maka apa yang dilakukan? Maka dia sholat fardu di atas kendaraan. Ya, dia jangan melaksanakan sholat fardu setelah keluar waktunya. Jadi dia tetap sholat di atas kendaraannya. Dia tidak turun dari kendaraan karena mungkin tidak bisa. Ya. Dan dia juga jangan mengundur pelaksanaan sholat setelah keluar dari waktunya. Ya. Ini kondisi-kondisi yang darurat yang mengharuskan seorang sholat di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang baru. Nah, di sini disebutkan babu kaifiyati sholati, bab tentang tata cara sholat. Setelah Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan beberapa persyaratan sholat, maka kiranya beliau akan menjelaskan tentang tata cara sholat. Beliau menjelaskan tentang syarat-syarat sholat sebelum tata cara sholat, dikarenakan syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum ibadah itu dilakukan atau ketika ibadah itu sedang dilakukan sampai selesai. Itu syarat. Jadi beliau menyebutkan satu yang paling penting, kemudian yang penting berikutnya. Iya. Dan di sini nanti beliau akan menyebutkan beberapa rukun sholat dan juga wajib-wajib sholat, demikian pula sunnah-sunnah sholat. Kita mulai yang pertama. Berkata rahimahullah, la takunu syara'iyatan illa bin niyati. Sholat itu tidak syar'i kecuali dengan niat. Pembahasan niat dalam ibadah termasuk dalam masalah sholat ini pun ada pembahasan yang panjang. Ya. Ini penjelasan yang pertama tentang pengertian niat. Tentang pengertian niat. Lafaz niat di kalangan atau dalam pembicaraan orang Arab itu termasuk jenis lafaz al-qasdu wal iradah. Al-qasd lafaz yang mananya apa? Maksud atau keinginan. Jadi niat itu menurut bahasa maknanya adalah al-qasdu wal iradah. Maksud atau kehendak. Dan yang semisalnya. Orang Arab mengatakan nawakallahu bi khairin. Nawakallahu bi khairin. Maknanya adalah aradaka bi khairin. Nawakallahu bi khairin. Allah niatkan kamu dengan kebaikan, maksudnya apa? Allah menghendaki kamu dengan kebaikan. Adapun pengertian niat secara syariat dia adalah al-asmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Al-asmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah Ta'ala. Bertekad hati untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan ulama telah bersepakat bahwa niat itu termasuk syarat sahnya sholat. Termasuk syarat sahnya sholat. Artinya sholat tidak sah jika tanpa niat. Ya. Kemudian di sini ada perkara-perkara yang disepakati berkaitan dengan niat. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama bahwa niat itu tempatnya di hati, tidak pada lisan dalam seluruh ibadah-ibadah termasuk sholat. Ya. Yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disebutkan oleh ulama dalam kitab Makarimul Akhlak dinyatakan di situ wa niyatu mahallu al-qalbu bitifaqil ulama fa inna wa fi qalbi wa lam yatakallam bi lisani ajsa'athu niyatu bitifaqihim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, niat itu tempatnya di hati menurut kesepakatan ulama. Maka jika seseorang itu berniat dengan hatinya dan dia tidak mengucapkan dengan lisannya, maka itu sudah mencukupi sah. Niatnya itu sudah sah menurut kesepakatan mereka. Ya. Kemudian telah dikeluarkan oleh sebagian murid-murid Imam Asy-Syafi'i sisi dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi disebutkan bahwa Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i untuk menyebutkan tentang perbedaan antara sholat dan ihram, bahwa sholat itu di awalnya ada pembicaraan. Kemudian sebagian orang ada yang keliru dalam memahami bahwa beliau itu menghendaki atakallum biniyah, menghendaki berbicara ketika berniat, berbicara dengan niat. Jadi ada sebagian orang yang salah memahami perkataan Imam Syafi'i yang menyatakan apa, bahwa sholat itu di awalnya ada pembicaraan. Ada yang memahami bahwa Imam Syafi'i itu menghendaki memaksudkan dengannya adalah melafalkan niat. Padahal apa yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i dengan apa, sholat itu di awalnya ada kalam pembicaraan, yang dimaksudkan oleh beliau adalah takbir, takbiratul ihram. Ya, jadi karena kesalahan beberapa ulama dalam memahami perkataan Imam Syafi'i, akhirnya apa, akhirnya kaum muslimin ada mengikuti hal ini. Mereka apa, kemudian melafalkan niat. Ya, karena ada ulama yang memahami salah perkataan Imam Syafi'i, akhirnya itu pun ditiru oleh umat, sebagian umat Islam pun kemudian melafalkan niat. Ya, jadi ini termasuk kekeliruan. Kemudian hadirin rahimakumullah, permasalahan yang lain, bahwa seandainya seseorang itu berbicara dengan lisannya karena lupa, kemudian menyelisih apa yang di dalam hatinya, menyelisih niat yang ada di dalam hatinya, maka yang dianggap adalah apa yang di dalam hatinya. Jadi seandainya ada orang yang berbicara dengan lisannya karena lupa, dan apa yang diucapkan itu menyelisih apa yang di dalam hatinya, maka yang dianggap adalah apa yang dia niatkan dalam hati. Ya. Misalnya seorang apa, dia seorang di dalam hatinya untuk berniat untuk sholat duhur, tapi kemudian mungkin dia apa, lafalkan niat, maksudnya keliru, dia niatkan untuk sholat asar karena lupa. Ya, maka yang dianggap adalah apa yang di dalam hatinya. Ya, ucapannya keliru itu tidak dianggap. Kemudian perkara yang berikutnya, seandainya seorang itu berbicara dengan lisannya dan hatinya, dan tidak dihasilkan niat di dalam hati, atau tidak ada niat di dalam hatinya. Di sini orang berucap sesuatu, tapi di dalam hatinya itu tidak, maka tidak sah, maka tidak cukup atau tidak sah. Perkara yang keempat, bahwa mengeraskan lafal niat di dalam sholat, ini adalah perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Tidak ada seorang pun dari ulama yang menyatakan bahwa menjaharkan niat, mengeraskan baca niat itu mustahab. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Juga ulama tidak yang mengatakan mengeraskan bacaan niat itu bid'ah yang baik. Tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Ya. Jadi dengan demikian apa? Sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ittafaqal ulama ala annahu la yasughu al-jahru bi niyyah. Nalil imam wala lima'mum wala limunfaridin wala yustahabu takriruha bainama an-nisa bainahum hitakallumi biha sirran hal yukrah ay yustahab. Ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama telah sepakat bahwa tidak boleh menjaharkan atau mengeraskan niat, mengeraskan lafal niat tidak boleh bagi imam, tidak boleh juga bagi makmum, tidak boleh pula bagi orang yang salat sendirian, dan tidak disukai mengulang-ulangnya. Wa inna manisa, dan tidak lain anisa, perselisihan bainahum di antara ulama itu dalam masalah apa? Fitakallumi biha, tentang masalah mengucapkan atau melafalkan niat sirron, cara sir, tidak dikeraskan. Apakah hal itu makruh, yakruh, atau yustahab, atau disukai? Ini yang diperselisihkan. Adapun masalah mengeraskan baca niat, ulama sepakat bahwa hal itu tidak boleh. Bahkan itu ada perkara yang bid'ah. Yang diperselisihkan apa? Tentang melafalkan niat dengan sir, apakah itu makruh atau disunahkan atau disukai. Gitu. Jadi sebagian murid-murid Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat disukai untuk melafalkan niat dengan sir, karena hal itu ablak, mungkin lebih apa, lebih mantap atau lebih mengena. Ya. Adapun sebagian ulama dari murid-murid Imam Malik dan juga Imam Ahmad berpendapat tidak disukai hal itu. Hal itu tidak mustahab. Bahkan melafalkan niat ini dengan sir ya, itu bid'ah. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, juga para tabi'in tidak dunikil dari mereka seorang pun yang berbicara melafalkan niat. Jadi tidak dinukil dari nabi atau sahabat atau tabi'in ada salah satu dari mereka yang berbicara melafalkan niat. Ini keterangan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berikutnya tentang permasalahan menentukan sholat. Jadi diharuskan dalam niat menentukan sholat yang akan dikerjakan, sholat fardhu atau sholat sunnah, sholat duhur atau sholat asar, ya, harus ada penentuan. Oh, saya mungkin dalam hatinya apa? Saya mau sholat fardhu duhur, saya mau sholat sunnah ini. Ya. Harus ditakyin, ditentukan sholatnya. Kemudian kapan niat itu ada? Kapan niat itu, sholat itu ada? Atau dilakukan dalam hati? Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa apabila niat itu bergandengan dengan takbir, takbiratul ihram, ya, jadi apa? Berniat dalam hati kemudian takbiratul ihram, maka ini mencukupi, bahkan dikatakan afdol. Yang paling afdol apa? Niat dan takbir itu bergandengan. Jadi berniat dalam hati kemudian langsung kemudian dilanjutkan dengan takbir atau ihram. Ya. Kemudian ulama tidak berselisih. Ulama sepakat bahwa apabila niat itu dilakukan atau ada setelah takbir atau ihram, maka tidak sah sholat tersebut. Maka tidak sah sholat tersebut. Ya. Perkara yang berikutnya, jika seorang berniat sholat kemudian hatinya disibukkan dengan satu hal, kemudian dia sholat, melakukan sholat tersebut, maka sholatnya itu sah. Ya. Sebab niat itu terus ada, dia tidak membatalkannya. Jadi misalnya apa? Saya sudah berniat mungkin sholat duhur jam 12, kemudian dia berniat dalam hati jam 12 kurang seperempat sudah berniat dalam hati untuk sholat duhur. Setelah hatinya berniat untuk sholat duhur, mungkin dia melakukan kegiatan yang lain. Ya. Kegiatan yang lain. Tapi apa? Dalam hatinya apa? Dia ingin sholat duhur. Dia tidak membatalkan niatnya. Sampai akhirnya apa? Jam 12 dia sholat duhur. Maka perkara yang menyibukkan tadi itu tidak membatalkan sholatnya. Ya. Karena apa? Niat sholat duhur itu tetap ada. Walaupun dia sibuk dengan hal-hal yang lain. Ya, sebelum sholat. Berikutnya permasalahan yaitu merubah niat. Merubah niat di tengah-tengah sholat. Yang pertama, karena yang pertama merubah niat sholat fardu kepada sholat sunnah mutlak. Seperti apa? Orang yang sholat duhur sendirian kemudian apa? Dia lihat ada jamaah telah hadir untuk sholat, maka apa? Dia kemudian apa? Merubah niat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah mutlak. Setelah itu dia apa? ikut sholat jamaah. Maka di sini ada ulama yang berpendapat tidak boleh. Hal ini tidak boleh. Merubah sholat, niat sholat fardu menjadi sholat sunnah mutlak. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh ketika apa? Jika hal itu menyebabkan dia meninggalkan sholat jamaah. Tidak boleh jika apa? Hal itu mengharuskan dia meninggalkan sholat jamaah. Tidak boleh jika apa? Jika waktu sholat fardu sedikit atau sempit. Ya. Jadi tidak boleh sholat merubah sholat dari niat sholat fardu kepada sholat sunnah. Dalam kondisi apa sholat fardu tersebut waktunya tinggal sedikit, mepet. Ya. Atau mungkin dengan sebab dia merubah niat tadi, kemudian apa? Dia lupa dari sholat jamaah. Ini tidak boleh. Adapun kalau waktunya lapang dan tidak lupa dari sholat jamaah, ya nampak boleh. Boleh dilakukan. Perkara yang kedua, keadaan yang kedua, merubah niat sholat fardu yang satu kepada sholat fardu yang lain. Ya. Misal apa? Seseorang ingat ketika dia sholat asar, dia belum sholat duhur. Jadi ketika dia sholat asar, dia teringat, oh saya belum sholat duhur. Boleh tidak dia merubah niat sholat asar menjadi sholat duhur? Boleh tidak? Dalam kondisi dia sholat niat sholat asar, dan di tengah-tengah sholat asar dia merubah niatnya untuk sholat duhur karena dia belum sholat duhur, boleh tidak hal ini? Hal ini tidak diperbolehkan. Ya, merubah niat sholat fardu kepada sholat fardu yang lain itu tidak boleh. Ya, bahkan apa, kedua sholat fardunya kalau dilakukan itu batal. Sholat asarnya batal, sholat duhurnya juga batal. Sholat yang diniatkan tersebut batal semua. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah. Adapun keadaan-keadaan yang lainnya insyaallah kita baca di kesempatan yang lain. Mungkin yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hamdakumullah.